Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله kita akan melanjutkan kembali kajian رسالة yang berjudul Mahiyya As-Salafiyyatu karya Fadilatul Syekh Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala. Kita masih membaca muqaddimah yang beliau sampaikan. Dalam muqaddimah tersebut ada penjelasan tentang betapa besarnya pengaruh kehadiran dan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di tengah-tengah umatnya, sehingga ketika beliau meninggal dunia dijemput oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka banyak pihak yang betul-betul merasa kehilangan dan bersedih karenanya. Bahkan sebatang pohon kurma pun menangis ketika tidak dipakai lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti penjelasannya akan disampaikan di sini. Qala wa rawa al-Imam al-Bukhari fi sahih an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة. إمام البخاري رحمه الله dalam kitab sahihnya meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam hadis itu dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada hari Jumat beliau biasa berdiri di atas sebatang pohon atau sebatang pohon kurma. Pohon kurma itu dijadikan sebagai mimbar sebelum beliau punya mimbar. Faqalat imra'atun minal ansar aw rajulun ya Rasulullah ala naj'alu laka mimbaran. Ada seorang wanita dari kaum Ansar atau seorang laki-laki dari kaum Ansor berkata, wahai Rasulullah, bolehkah kami buatkan untukmu mimbar supaya engkau ketika khutbah pada hari Jumat berdiri di atas mimbar, tidak di atas batang pohon atau kurma. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, in syi'tum, jika kalian mau membuatkan untukku, silahkan buatkan. Faja'alu lahu mimbaran. Akhirnya orang-orang dari Ansor itu pun kemudian membuatkan mimbar untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma kana yaumal jumu'ati dufi'a ila al mimbari. Maka ketika tiba hari Jumat, diserahkanlah mimbar itu ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun berdiri di atas mimbar tersebut ketika menyampaikan khutbah. Fasahatin nakhlatu siyah as-sabi. Tiba-tiba sebatang pohon kurma yang tadinya selalu dipakai berdiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah itu berteriak. Siyah as-sabi, seperti berteriaknya seorang anak kecil. Thumma najala Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fadhammahu ilaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun segera turun dari mimbar kemudian memegang pohon kurma itu. Ta'innu aninas-sabi. Pohon kurma itu mengerang seperti mengerangnya seorang anak kecil. Alladhi yusakkanu, yang sedang diredakan tangisannya. Jadi pohon kurma menangis sedih ketika tidak dipakai lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika harus berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanat tabki ala ma kanat tasma'u min adh-dhikri indaha. Pohon kurma itu menangis ala ma kanat tasma'u min adh-dhikri indaha, karena dulu ia selalu mendengar zikir yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atasnya. Ketika tidak lagi, maka pohon kurma itu menangis ya, menangis. Ketika tidak dipakai lagi oleh Nabi, berarti Nabi sudah berpisah dengannya. Ini pohon kurma. Apalagi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang selalu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap waktunya. Tidak sepekan sekali. Tidak ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah saja, tetapi setiap saat para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga ketika Nabi meninggal dunia, banyak sekali atau bahkan mayoritas mereka merasa kehilangan dan bersedih karenanya. Ya. Lida kana al-imamu al-hasanu al-basri rahimahullah. Oleh karena itu, dulu Imam al-Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, iza rawa hadal haditha baka. Apabila beliau meriwayatkan hadis ini, beliau pun menangis. Tersentuh ketika membaca hadis di mana sebatang pohon kurma itu menangis, maka Al-Hasan Basri ikut menangis karena tersentuh. Waqala, kemudian beliau Al-Hasan Basri berkata, ya ma'asyarul muslimin, wahai segenap kaum muslimin, al-khashabatu tahinnu ila rasulillah syauqan ila liqaihi. Al-khashabatu, sebuah kayu saja, yang dimaksud adalah pohon kurma. Sebuah kayu saja, tahinnu ila rasulillah, merasa kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syauqan ila liqaihi, sehingga menangis. Syauqan ila liqaihi, karena rindu untuk kembali berjumpa dengannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pohon kurma itu ingin kembali dinaiki oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika tidak dinaiki lagi, maka pohon kurma itu merasa sedih dan kehilangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kayu, kalau pohon kurma saja seperti ini, Fa antum ahaqqu an tashtaqu ilaihi, maka kalian lebih berhak untuk merasa rindu berjumpa dengannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa ba'da hadha tamhidi fal muhadaratu kama sami'tum unwanuha wasi'un wa huwa ma hiya as-salafiyyah. Setelah pendahuluan atau prolog ini, kata Syekh Abdullah, maka muhadharah sebagaimana yang telah kalian dengar sebelumnya, topiknya adalah sangat luas, wa huwa, yaitu tentang mahiya as-salafiyatu, apa yang dimaksud dengan salafiyah. Jadi topik ini sebenarnya topik yang sangat luas sekali pembahasannya. Nah, qala wa lamma kana al-maqamu wal waqtu la yattasi'u li tanawuli al-mawdu'i min kulli jawanibihi ikhtartu jumlatan min an-niqati lil kalami 'alayha. Walamma kana, ketika al-maqamu, tempat, wal waqtu, dan waktu, la yattasi'u, tidak mencukupi, li tanawuli al-mawdu'i, untuk membahas topik ini, min kulli jawanibihi, dari segala sisinya, ikhtartu jumlatan minan niqat lil kalami alaiha, maka aku memilih jumlatan, beberapa kalimat, minan niqat, yang merupakan poin-poin penting, lil kalami alaiha, untuk kemudian menjadi pembahasannya. Poin-poin penting yang dimaksud, an-nuqtatul ula, poin pertama, adalah bayanu makna as-salaf fil lughah, penjelasan tentang makna dari kata salaf fil lughati menurut bahasa. Ini poin pertama yang akan dibahas nanti. Kemudian an-nuqtatu ats-tsaniyatu, poin yang kedua adalah man humus salafu istilahan, pembahasan tentang siapakah salaf itu secara istilah. An-nuqtatu ats-tsalitsatu, poin yang ketiga, ba'dul musammayat asy-syar'iyyah lis-salafis shalih, pembahasan tentang sebahagian nama-nama yang syar'i lis-salafis shalih, terkait dengan salafus shalih. Lalu an-nuqtatu ar-rabi'atu, poin yang keempat, hukmu ittiba'i wal intisabi ila salafiyyati, hukum mengikuti dan menisbatkan diri kepada salafiyah. Berikutnya an-nuqtatu al-khamisatu, poin yang kelima, fadlu ittiba'i salafi was salafiyyati, tentang keutamaan mengikuti salaf dan salafiyah. An-nuqtatu as-sadisatu, selanjutnya poin yang keenam, simatu wa ma'alimul manhajis salafi awis salafiyah, ciri-ciri dan karakteristik manhaj salafi atau salafiyah. An-nuqtatu as-sabi'atu, poin yang ketujuh, yang merupakan poin terakhir, adalah al-khatimatu, penutupan. Wa fiha, di dalamnya, kalimatun mudhi'atun fil bab, di dalamnya ada kalimat yang berharga, ya, fil babi, yang terkait dengan bab. Baik, jadi itu tujuh poin penting yang akan menjadi topik dan bahasan utama dalam muhadharah atau risalah yang diberi judul dengan mahiyah as-salafiyatu, apa yang dimaksud dengan salafiyah. Kita masuk pada poin pertama. An-nuqtatu al-ula. Bayanu makna as-salafiyah fil lughah. Penjelasan tentang makna salafiyah menurut bahasa. Qala Asy-Syaikh hafizahullah taala mengatakan as-sinu wal-lamu wal-fa'u. As-sinu wal-lamu wal-fa'u. Huruf sin, huruf lam dan huruf fa salaf aslun yadullu ala taqaddumin wa sabqin, adalah merupakan kata dasar yang menunjukkan kepada makna taqaddumin, terdahulu, wa sabqin, dan yang lalu. Jadi kata salaf itu adalah merupakan aslun, kata dasar yang menunjukkan makna terdahulu dan yang telah lalu. Lidha, oleh karena itu, falafdhatus salafi fil lughati ta'ni al-mutaqaddimu was-sabiqu. Oleh karena itu, maka kata salaf fil lughati menurut bahasa berarti al-mutaqaddimu was-sabiqu, yang telah lalu, dan as-sabiqu, yang telah mendahului. Yang telah lalu dan yang telah mendahului. Itu salaf secara bahasa. Wahiyya jam'u salifin. Jamak dari kata salaf adalah salif. Salif. Wa yujma'u ala aslafin. Dijamakkan juga dengan bentuk aslafin. Wa sulufin. Wa sulafin. Jadi jamaknya ada beberapa bentuk. Ada salif, aslaf, kemudian suluf dan sulaf. Semuanya merupakan bentuk jamak dari kata salaf. Qala wa tutlaqu ala kulli mutaqaddimin wa sabiqin laka min qarabatin wa nahwiha. Kata salaf juga digunakan ala kulli mutaqaddimin untuk menyebut setiap orang yang telah lalu, wasabikin laka, dan mendahuluimu, min qarabatin, dari kerabat-kerabat, tuanahwiha, dan semisalnya. Jadi setiap orang yang mendahului kita itu disebut salaf, baik dari kerabat-kerabat kita ataupun selain kerabat-kerabat kita. Intinya setiap yang sudah lalu dan mendahului kita keberadaannya itu disebut salaf. Wa minhu qaulullah jalla fi'ula. Di antara yang menunjukkan makna ini adalah apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat yang ke-56. Jadi kata salaf disebutkan dalam Al-Qur'an. Qala faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Faj'alnahum, kami jadikan mereka salafan, sebagai orang yang terdahulu. Wa mathalan, dan contoh, lil akhirin, bagi generasi yang datang belakangan. Qala al-imamu al-Baghawi rahimahullah fi tafsirihi inda hadihil ayah. Kemudian Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya inda hadihil ayah, pada ayat ini beliau mengatakan as-salafu man taqaddama minal abai. Salaf adalah siapa saja yang telah mendahului, minal aba, dari nenek moyang, nenek moyang. Yang mendahului kita itu disebut salaf. faj'alnahum mutaqaddimina liyatta'idha bihimul akharuna. Faj'alnahum, maka dalam Al-Qur'an Allah mengatakan kami jadikan mereka mutaqaddimina sebagai pendahulu, liyatta'idha bihimul akharun, agar ya, orang-orang yang datang belakangan mengambil pelajaran dari mereka. Nah, ومنه قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. Kemudian di antara yang menunjukkan makna ini yang lainnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di Quran surat An-Nisa ayat yang ke-23. Wa an tajma'u bainal ukhtaini. Wa an tajma'u, dan hendaknya kalian kumpulkan, satukan, bainal ukhtaini, di antara dua saudari perempuan, illa ma qad salaf, kecuali yang telah lewat. Apa maksudnya? Ay ma taqaddama min fi'likum, yakni yang telah lewat dari perbuatan kalian. Nah, fadzalika mutajafan anhu, maka itu sesuatu yang memang sudah berlalu. Fal istithna'u 'anil ismi la 'an jawazil fi'li, maka pengecualian yang disebutkan di ayat ini, illa ma qad salaf 'anil ismi, adalah tentang dosa, la an jawazil fi'li, bukan tentang bolehnya melakukan perbuatan tersebut. Walihada yuqalu, oleh karena itu dikatakan, li fulanin salafun karim, si fulan memiliki salafun karimun, pendahulu yang mulia. Ay abaun mutaqaddimuna, yani abaun mutaqaddimuna, nenek moyang yang telah lalu. Qalahur Ragib Al-Asfahani, ini disampaikan oleh Imam Ar-Ragib Al-Asfahani rahimahullah dalam Al-Mufradat, Mufradatul Quran. Nah, baik, masih seputar makna salaf secara bahasa. Qala khassahu Al-Hafidhu Ibnu Al-Athir wal-Allamatu Ibnu Manzur bil mutaqaddim was-sabiq fi sinni wal fadl. Al-Hafidh Ibnu Al-Athir dan Al-Allamah Ibnu Manzur mengkhususkan kata salaf dengan makna al-mutaqaddim, yang telah lalu, was-sabiq, dan mendahului, fi sinni wal fadl, dalam hal usia dan keutamaan. Ya. Jadi kalau pertama kita sudah tahu bahwa makna salaf secara bahasa itu terkait dengan orang-orang yang mendahului kita, siapapun itu, mau kerabat kita atau orang lain atau bahkan nenek moyang, semua dikatakan salaf secara bahasa. Nah, kalau ini Al-Hafidh Ibnu Al-Athir dan Ibnu Manzur mengatakan bahwa salaf maknanya secara bahasa adalah yang telah lalu dan mendahului dalam hal usia dan keutamaan. Nah, kalau ada seseorang yang usianya lebih tua dari kita, maka dia salaf kita, walaupun masih ada orangnya. Ya. Nah, 5 tahun di atas kita usianya, berarti dia salaf kita secara bahasa. Ada orang yang lebih utama dibandingkan dengan kita, walaupun usianya sama, tapi dia punya keutamaan lain, maka ini juga disebut salaf kita. Qala Ibnu Manzur rahimahullah. Ibnu Manzur rahimahullah berkata, "Was-salafu aydan man taqaddamaka min abaika wa dhawi qarabatika alladhina hum fawqaka fi sinni wal fadl." Ini dia. Kata Ibnu Manzur, salaf juga bermakna man taqaddama min abaika, orang-orang yang mendahuluimu dari bapak-bapakmu, wadawi qarabatika, dan kerabat-kerabatmu, Alladzina hum fawqaka, yang mereka berada di atasmu, fis sinni wal fadl, dalam hal usia dan keutamaan. Walihada, oleh karena itu summiya sadrul awwal minat tabi'ina as-salafu as-salih. Oleh karena itu generasi pertama minat tabi'in, dari kalangan para tabi'in, disebut salafus salih. Ya, disebut salafus salih. Nah, qala wa mimma yadullu ala hadzal ma'na ma jaa'a fi as-sahihain min hadits 'Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wal hadits fihi qissatun. Di antara yang menunjukkan makna ini adalah apa yang datang keterangannya dalam sahihain Bukhari Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wal hadits fihi qissah. Dalam hadis itu terdapat kisah. Apa kisahnya? Wahuwa anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sarra ibnatahu Fatimata radhiyallahu ta'ala anha fabakat. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sarra ibnatahu, menyampaikan sebuah rahasia kepada putrinya. Menyampaikan sebuah rahasia kepada putrinya. Membisiki putrinya, fabakat, hingga putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha menangis. Falamma ra'a jaza'aha, lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Fatimah sudah menghentikan tangisannya, jaza'aha, menghentikan tangisannya, sarraha marratan ukhra, beliau pun kembali membisikkan sesuatu yang rahasia yang lainnya. Fadhahikat radhiyallahu ta'ala anha, tiba-tiba kali ini Fatimah tertawa. Jadi kalau bisikan rahasia yang pertama itu membuat Fatimah menangis, ketika tangisannya sudah mulai reda, dibisikin lagi tentang sesuatu yang rahasia oleh Nabi dan membuat Fatimah tertawa. Fasa'alatha Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah kemudian bertanya kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Falam tukhbirha, namun Fatimah tidak mengabarkan apapun kepadanya. Karena sifatnya apa? Rahasia. Walamma tuwfiya Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sa'alatha marratan ukhra. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, sa'alat hamarratan ukhra, Aisyah bertanya kembali kepada Fatimah, kenapa kok bisikan yang pertama ketika Rasulullah SAW membisikkan kepadamu engkau menangis, bisikan yang kedua justru engkau malah tertawa. Jelas pemandangan yang seperti ini kan membuat heran ya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha heran, kenapa bisa seperti ini. Nah, ada kesempatan bagi Aisyah radhiyallahu taala anha untuk bertanya kembali, yaitu ketika Nabi sudah meninggal dunia. Nah, Aisyah tidak bisa memaksa Fatimah saat Nabi masih hidup. Ya. Karena ini menyangkut kehormatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Qala fa ajabatha Fatimah radhiyallahu taala anha biqauliha amma hina sarani fil marratil ula. فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة وأنه عارضه الآن مرتين وقال لها وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإنه نئم السلف أنا لك. فاطمة رضي الله تعالى عنها من جوابنا أجابتها. Fatimah radhiyallahu taala anha menjawabnya biqauliha, dengan perkataannya amma hina sarani, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu yang rahasia fil marratil ula, pada kali yang pertama kepadaku, fa akhbarani, beliau mengabarkan kepadaku anna jibrila, bahwa Jibril membacakan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam artian bertadarus Al-Quran dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap tahun satu kali. Wa annahu aradahu al-an marratain, dan pada tahun ini Jibril bertadarus membacakan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu tahun dua kali. Kemudian Nabi berkata, wa inni la ura al-ajal, sungguh saat ini sudah ditampakkan kepadaku bahwa ajalku qad iqtaraba, sudah dekat. Fattaqillah, maka kata Nabi kepada Fatimah, bertakwalah kepada Allah, wasbiri, dan bersabarlah. Ini yang kemudian membuat Fatimah apa? Menangis. Wajar kan? Ayahnya mengabarkan soal kematian. Tentu membuat sedih, tabiat manusia. Tidak ada yang tidak sedih ketika mendengar kematian. Semua pasti sedih. Ya. Enggak ada yang mau antri masalahnya. Ya, terkait dengan kematian itu. Nah, kalau dalam segala hal itu kan semua orang dituntut harus antri, ayo antri. Kalau yang tidak ada, tidak mau antri, oh dimarahin, ya. Tapi giliran kematian, enggak ada yang mau ngantri. Tidak ada yang mau ngantri. Karena apa? Karena memang membawa sebuah duka, ya, membawa sebuah duka, kesedihan, tangisan, cerita, dan banyak hal. Ya. Fatimah radhiyallahu taala anha ketika dikabari oleh ayahnya bahwa waktu kepergian ayahnya, waktu kematian ayahnya sudah dekat, beliau menangis. Apa pesan ayahnya? Fattaqillah. Dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah engkau kepada Allah, wasbiri, dan bersabarlah. Kemudian kata Nabi, fa innahu, sesungguhnya ni'mas salafu ana laki. Ketahuilah, ni'mas salafu ana laki. Sebaik-baik salafmu adalah aku. Atau aku adalah sebaik-baik salaf bagimu. Nah, Nabi SAW mengucapkan kata salaf yang menunjukkan makna mendahului. Mendahului dalam hal apa? Dalam kematian, dalam usia. Nabi lebih duluan tutup usianya dibandingkan dengan putrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Maka beliau mengatakan, fa innahu ni'mas salafu ana laki, sesungguhnya sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Qalat, maka Fatimah berkata, fabakaitu bukail ladzi raaiti, aku pun menangis seperti tangisan yang telah engkau lihat. Falamma ra'a jaza'i sarani tsaniyah, ketika Nabi SAW melihat aku sudah bisa menghentikan tangisanku, maka beliau pun membisikkan sesuatu yang rahasia yang kedua kalinya. Faqala, dalam bisikan itu Nabi berkata kepadaku, ya Fatimah, wahai Fatimah, ala tardaina an takuni sayyidah nisa'il mu'minin, apakah engkau tidak ingin menjadi tuannya, tuan para wanita kaum mu'minin? Au sayyidah nisa hadihil ummah, atau tuannya para wanita umat ini. Jelas ini adalah kabar yang menggembirakan. Ya, kabar yang menggembirakan, kabar yang membuat bangga. Ya, kabar yang membuat bangga. Qalat fadhahiktu, maka kata Fatimah, demi mendengar itu aku pun tertawa. Aku pun tertawa. Dhahki alladhi raaiti, seperti tertawa yang telah engkau lihat. Nah, jadi itulah mengapa di kesempatan pertama saat Nabi menyampaikan sesuatu kepada Fatimah, Fatimah menangis. Dan mengapa saat Nabi SAW menyampaikan sesuatu untuk yang kedua kalinya kepada Fatimah, Fatimah tertawa. Ya. Namun inti dari pembahasan kita adalah kalimat yang disampaikan oleh Nabi terkait dengan makna salaf secara bahasa. Ya, fa innahu ni'mas salafu ana laki. Baik. Qala al-Hafidhu An-Nawawi rahimahullah fi syarhi sahih Muslim syarihan qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu ni'mas salafu ana laki. Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah sahih Muslim syarihan, beliau mensyarah, menjabarkan qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ni'mas salaf ana laki. Sesungguhnya sebaik-baik salafmu adalah aku. Qala, kata Imam Nawawi, as-salafu al-mutaqaddimu. Kata salaf maknanya adalah al-mutaqaddimu, yang mendahului, atau katakanlah yang duluan. Wa maknahu, maknanya ana mutaqaddimun quddamaka fatardina alayya. Aku mendahuluimu. Maknanya adalah Nabi berkata kepada Fatimah, aku mendahuluimu. Ya. Quddamak, ada di depanmu. Fatardina alayya, lalu engkau nanti berikutnya akan mengikutiku. Ya. Nah, hadza huwal makna al-lughawi. Inilah makna dari segi bahasa seputar kata salaf. Intinya al-mutaqaddim was-sabiq, yang telah mendahului, yang telah lalu. Baik terkait dengan generasi sebelum kita, orang-orang yang hidup sebelum kita, atau yang mendahului kita dalam hal umur dan dalam hal keutamaan. Nah, itu intinya. Nanti akan lebih dipertajam lagi tentang makna salaf, ya, dari makna secara istilah. Kalau sesuatu dimaknakan secara bahasa, itu biasanya cenderung umum. Biasanya cenderung umum. Dan nanti lebih spesifik, ya, lebih khusus lagi ketika masuk dalam pembahasan tentang makna secara istilahnya. Nah, an-nuqtatu ats-tsaniyatu, poin kedua, man humus salafu istilahan. Siapakah mereka yang disebut dengan salaf secara istilahan? Apakah setiap orang yang mendahului kita, ya, yang hidup sebelum kita, itu dikatakan salaf? Walaupun secara makna bahasa, iya. Tapi apakah memang sejatinya demikian atau tidak? Ya, karena kalau misalnya diumumkan, ya, mengikuti makna secara bahasa, berarti Fir'aun, Abu Jahal, orang-orang jahat, orang-orang musyrik, apa segala macam, itu juga disebut salaf kita kalau secara bahasa. Makanya tadi saya katakan bahwa kalau sesuatu dimaknakan secara bahasa, itu cenderung umum. Ya. Nah, seperti kata bid'ah saja, oleh sahabat Umar ibn Khattab dikatakan bid'ah ini bagus. Ya. Nikmatil bid'ah hadihi. Sungguh nikmat bid'ah ini. Padahal tidak ada bid'ah yang nikmat. Bid'ah semuanya menjerumuskan. Tidak ada bid'ah yang membawa kepada nikmat. Tidak. Sehingga para ulama mengatakan kalimat yang disampaikan oleh Umar ibn Khattab ini, ya, dari kata bid'ah yang dimaksud adalah secara bahasa. Nah, man humus salafu istilahan. Siapakah mereka yang disebut dengan salaf secara istilah? Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.